Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khuna billahi rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang kita baca. Tidak kita baca Sahih Muslim karena pentingnya permasalahan ini, dan mudah-mudahan tulab khusus syabab yang sudah besar bisa memahami apa yang saya sampaikan. Hadis Atibat bin Sariyah radhiyallahu anhu yang mencakup usul ahli sunnah wal jamaah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa, untuk menunaikan hak di antara hukuk udatil umur muslimin as-sam wa ta'ah fil ma'ruf. Yang berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku wafat akan melihat perselisihan yang banyak. Ini kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi ummatihi ba'dahu min kasrat al-ikhtilaf min usuluddin wa furu'ihi wa fil aqwal wal a'mal wal i'tiqadat. Berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi di umatnya, banyaknya perselisihan dalam perkara usul, dalam perkara furu', dalam masalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Dan waqa'a kama akhbara. Hadis ini kata Abdullah rahimah cocok sesuai dengan hadis itraqul ummah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Setelah Rasul wafat muncul ya firqah-firqah sesat yang dari yang kemudian bercabang, iya, banyak cabangnya. Khawarij, Asy-Syi'ah, As-Saba'iyah, Abdullah bin Saba', Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Ahlul Kalam, Falasifah. Yang semuanya ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, muncul al-bid'ah wa dhararat ini li-asbabin, iya, karena banyak sebab. Ada yang karena memang fikrah dakhiliyah mereka dapat dari kufar Jahmiyah, Jahm bin Safwan, dari Ja'ad bin Dirham, ya, dari Yahudi, Qadariyah, Ma'bad al-Juhani, dari Susan, Yahudi. Ada karena sebab ta'rib, Kutubil Yunan, kitab-kitab filsafat Yunani diterjemah ke dalam bahasa Arab, kemudian banyak ya filsafat-filsafat masuk ya merusak akidah umat. Ada yang karena sebab ittiba'ul hawa, taqdimul aql, mendahulukan akal, yang kesimpulannya ya semuanya kembali kepada asyubuhatu wasyahwat. Iya. Dan banyak sekarang muncul kata Sumutimin rahimahullah dalam Al-Kalum Mufid syarah kitab Tauhid, ketika muncul pada dia syahwat kemudian mencari-cari subhat, terkena syahwat dunia mencari-cari penguat ia untuk memperkuat syahwatnya menjadi syubhat. Kau cerita teman-teman kita, alhamdulillah yang Allah berikan taufik untuk kembali kepada sunnah, sab jamaah misalnya PDI, untuk mendukung syahwat para pemimpinnya, iya, mendapat 10% dari sedekah infak wajib dari sebagian mereka. Iya, dan tidak lepas orang-orang sudah mereka rekrut itu dibuat syubhat untuk membuat takut mereka. Yang pertama tentunya yang paling jadi andalan mereka adalah tentang harusnya hidup dengan baiat. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Man mata iya walaysa fi unuqihi baiat mata mitatan jahiliyah. Iya, ditarik yakni baiat ke amirnya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada amir, maka dia mati jahiliyah, mati kafir. Yang pertama dia tidak tahu miskin. Iya, masakin mereka. Baiat yang ada baiat untuk imam muslimin, bukan untuk pemimpin-pemimpin kelompok. Hadis ini pun mata mitatan jahiliyah, kalau kita baca syarah-syarahnya, bukan maksudnya dia mati kafir, tapi mati seperti orang jahiliyah. Tidak ada penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah dan yang lain menyatakan dia kafir. Itu membuat mentakut para pengikutnya. Iya, terus diancam, barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Setelah cekoki tentang harusnya baiat, harusnya baiat tidak boleh lepas dari baiat, iya, kemudian subhat yang kedua dibawakan ayat-ayat hadis-hadis tentang masalah kewajiban infak, sedekah untuk zihad, untuk dakwah dan yang lainnya. Iya, dalam Islam yang namanya zakat ada nisab, ada haul. Haulnya setahun hijriah dan ada nisabnya. Yang dikeluarkan pun beragam. Iya, kalau emas, perak, uang 2,5%. Iya, tapi mereka tiap bulan harus mengeluarkan 10%. Alhamdulillah ikhwanuna yang masya Allah Allah berikan taufik, cerita ke kita mendapatkan taufik, mendapatkan ayah hidayah, iya, kembali kepada sunnah, tahu akan kebidahan yang ada, berusaha memberikan masukan, memberikan masukan nasihat, iya, justru kemudian dimurtadkan, ini, syahwat kemudian menjadi syubhat. Fa billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ada yang karena tadi teracuni fikrah kufar tadi sebelumnya, yang paling penting tentang Abdul bin Saba, Saba'iyah Rafidhah, Syiah dari Abdul bin Saba Yahudi, Jahmiyah dari Yahudi, Qadariyah dari Susan Nasrani. Afwan, iya, ada yang karena ini seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, iya, taqdimul aql, ittiba'ul hawa. Ada yang karena ya ketiadaan ilmu akhirnya membantah bid'ah dengan bid'ah, tidak sepakat dengan pendapat Mu'tazilah, iya, muncullah Jabriyah dan semisalnya, membantah bid'ah dengan kebid'ahan karena ketiadaan ilmu. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakum, dari hadis ini menunjukkan demikianlah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan umat dari syar, memperingatkan umat dari kejelekan. Walaupun belum terjadi. Tidak seperti yang iya, kita dengar dari mereka-mereka ahlu fitan du'atus su yang menyatakan jangan kalian bawa fitnah ke negeri kita. Sururiyah belum ada di sini, kenapa kalian bahas di sini? Iya. Ikhwaniyah tidak ada di sini, kenapa kalian bahas masalah ikhwani dan seterusnya? Miskin. Dia biarkan umat sesat dulu. Ada yang terkena fitnah sururiyah, ada yang terkena fitnah ikhwaniyah, ada yang terkena kutbiyah terlebih dahulu baru kemudian bahas sururiyah, kutbiyah. Kita bikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari memperingatkan umat dari Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi jauh-jauh hari memperingatkan umat dari Khawarij. Ya lain adaqtuhum laqatautuhum qatla'at. Rasul sallallahu alaihi memperingatkan umat dari Majusi, sebagian ulama menyatakan ini marfu, sebagian menyatakan mauquf. Qadariyah, afwan, Qadariyah. Qadariyah, Majusi hadil ummah. Diberikan diperingatkan umat dari syar yang akan datang. Tidak seperti yang diucapkan oleh mereka, du'atus su. Iya, al-mumayyi'in yang menyatakan tadi, jangan kalian bawa fitnah ke negeri kita. Di negeri kita belum ada ya fitnah seperti ini. Kenapa kalian bahas sururiyah? Kenapa kalian bahas di sini fitnah ma'bari atau yang lainnya? Belum sampai ke negeri kita. Ini khulun fillah rahiman rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari syar yang dikhawatirkan terjadi agar mereka siap. Iya, mendapatkan bimbingan, terjaga dari fitnah tersebut. Ketika beliau menyatakan barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat persisian yang banyak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, berikan bimbingan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di adzu 'alayha bin nawakib. Aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah ittiba'u sunnah wa tamassuk bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum. Iya, ketika terjadi fitnah, berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, para khulafa rasyidin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga ciri di antara ciri ahlus sunnah, aslu min usudah dan sunnah adalah ittiba' wa tamassuk wal iktida' bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Khawarij dan kelompok yang ada sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini sebabnya. Kita ingat bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan izin Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang munaqasyah, menasihati Khawardi Khawra. Bukti mereka sesat sehingga berani lancang memerangi Amirul Mukminin adalah karena sebab menyimpang di jalan sahabat. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, afikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada Khawarij yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mereka berseberangan memerangi Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan fisiknya mereka, dangkalnya ilmu mereka, dan milisi paham sahabat. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kenapa kalian sampai lancang memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata dia, Ali bin Abi Thalib telah berhukum kepada manusia. Iya. Inil hukum illa lillah. Maka dibimbing oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mau aku berikan kepada kalian ilmu yang dengannya kalian akan bisa keluar dari subhat yang telah menimpa kalian. Iya, maka beliau radhiyallahu anhu membawakan ayat terkait dengan masalah fidyah, terkait dengan masalah denda bagi seorang yang membunuh binatang buruan ketika dalam keadaan ihram. Kemudian beliau membawakan ayat terkait dengan perintah untuk menegakkan hakam dari pihak laki-laki dan perempuan ketika pihak suami istri berselisih. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha. Jika kalian khawatir ketika pertikaian suami istri itu ada menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka utuslah untuk menyelesaikan masalah di antara mereka satu orang hakam dari pihak suami, satu orang hakam dari pihak perempuan. Kata Ibnu bin Abbas, akhirat min dzalika, apakah kalian sekarang sudah selesai, telah keluar, hilang subhat dari kalian sehingga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan sebab ini? Maka baru mereka kemudian mendapatkan keterangan yang dengan sebabnya sebagian mereka rujuk kepada al-haq. Yang kedua, kata mereka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menghapus diri dari lafaz Amirul Mukminin ketika perjanjian. Kalau saat ini dia bukan Amirul Mukminin, berarti mereka dia adalah Amirul Kafirin dengan lazim. Sekali lagi, faham yang dangkal. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah sahabat yang mulia, menyatakan, iya, yang kurang lebih maknanya aku akan sampaikan kepada kalian satu perkara. Iya, apakah kalian dengannya akan bisa rujuk keluar dari permasalahan ini? Iya, kemudian beliau katakan ketika Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah, dan ketika Rasulullah menyatakan menulis uktub, Muhammad Rasulullah. Kata orang-orang kafir Quraisy, kalau saatnya kami tahu kalau Rasulullah, kami tidak akan mengingkari kau. Maka ahli Medina berkatakan, uktub, tulis sudah cukup Muhammad. Kalau menurut kaidah Khawarij, kalau dia bukan Rasulullah berarti apa? Karena dia mengingkari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika Ali bin Abi Thalib menghapus dalam perjanjian Amirul Mukminin, kata mereka itu adalah Amirul Kafirin. Iya, apakah kalian keluar dari ini? Akhirnya mereka pun kemudian rujuk. Yang ketiga, yang menunjukkan picik pemahaman mereka, dia Ali bin Abi Thalib tidak memerangi tapi tidak menawan tawanan. Ya, ini berikan lagi bimbingan oleh Abdullah bin Abbas. Apa kalian mau menawan Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Kalau kalian lakukannya telah jatuhkan dalam kekufuran. Walhasil akhirnya dengan sebab itu sebagian dari mereka, sekian ribu dari mereka rujuk kepada sunnah, kepada al-haq. Alhasil ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dibukti Khawarij khalafas siratal mustaqim karena sebab menyimpang dari jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syiah, Rafidhah. Buktinya mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sepakat para sahabat ketika untuk membunuh Rafidah yang sampai lancang menyatakan Ali Tuhan. Iya, walaupun sebagian mereka tidak setuju untuk membakar, dibunuh, setuju. Tapi sebagian menyatakan tidak dengan dibakar. Khonfilah rahiman rahimakumullah. Di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutanabbi yuqtal, dibunuh. Musailamah al-kadzdzab, iya, Mukhtar bin Abi Ubaid, Al-Asbah al-Ansi, dan sekian banyak. Tapi lihat sekarang Ahmadiyah ngaku muslim, ngaku beriman kepada Al-Quran. Al-Quran menyatakan Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, karena mereka menyimpang dari jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengartikan khatam, iya, kata mereka hiasan, bukan penutup sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, para imam. Alhasil, nah, yang menyelamatkan umat dari perpecahan, ya, perselisihan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di adu 'ala bin nawadid. Sehingga di sini aslun min usul ahli sunnah. Yang kedua adalah at-tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan at-tamassuk, ya, bi fahmi sahabah wa diktida bihim, nam berkudwah kepada mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum ma muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua bid'ah itu adalah sesat. Ini aslun min usul ahli sunnah wal jamaah, at-tahdhiru minal bid'ah. Iya, jangan minder dengan orang-orang menyatakan kalian ahlu tabdi', kalian tuh ahlu tahdir, kalian tukang bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar muhdas, bentar-bentar. Ya, kita katakan tahdiru minal bid'ah, itulah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyakum, hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena dakwahur Rasul, dakwah ahlu sunnah, dakwah rahmah. Karena al bid'atu khatar, bid'ah itulah satu yang bahaya. Yang pertama yang sudah kita tahu, al bid'ah sabab min asbab adami qabulil amal. Bid'ah sebab, di antara sebab tidak diterimanya amal. Amal diterima ketika ikhlas dan mutaba'ah. Ketika terjatuh kepada kebidahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun. Yang kedua, al bid'atu sababul furqah. Iya, perpecahan, pertikaian, pembunuhan, ketidakamanan yang ada di sini, yang ada di negeri kita, di negeri-negeri yang lain, yang dilakukan oleh khawarij, teroris, ISIS dan yang lainnya, adalah sebab bid'ah yang ada pada mereka. Tidaklah, iya, ada kebidahan kecuali akhir amri as-saif. Demikian para ulama kita menyatakan, tidaklah ada kebidahan kecuali akhirnya adalah mengangkat senjata. Dan yang lebih mengerikan lagi, kenapa ahlu sunnah Rasul selasa mengajarkan kita untuk memperingatkan umat dari bid'ah? Karena al-bid'atu dihlijul kufur, lorong kepada kekufuran. Sebagaimana bid'ah syiah, bid'ah sabaiyah, menyebabkan seorang kufur yang tadinya, ya, semata-mata menyatakan Ali lebih utama daripada Utsman, kemudian Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, sampai ujung-ujungnya menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya, bagaimana sufiyah, iya, yang tadinya terjatuh dalam tasawuf, lama-lama akhirnya terjatuh ke dalam wahdatul wujud, terjatuh ke dalam al-hulul wal ittihad. Iya. Nah, karena sebab ini maka ahlu sunnah, karena sayangnya mereka kepada umat, memeringatkan mereka dari al-bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sekali lagi, tiga usul ahlu sunnah dalam hadis ini. Yang pertama adalah as-sam' wa ta'ah liwatul umur muslimin. Yang kedua adalah nam at-tamassuk bi ma'alihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah nam tahdhirul ummah minal bid'ah wal muhdatsat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu.